Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala, yang merupakan kitab fikih madhab Hambali. Kita masih membahas tentang bab sifatis salah, bab tata cara salat. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca, telah kita sampaikan penjelasan dari penulisnya, tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram sampai ruku, ya, sampai ruku. Ya, atau sekarang kita akan melanjutkan kepada i'tidal. Penulis mengatakan, "Thumma yarfa'u ra'sahu wa yadayhi." Setelah ruku, maka selanjutnya mengangkat kepalanya dan juga mengangkat kedua tangannya. Qailan, sambil mengucapkan, imamun wa munfaridun, bagi imam dan munfarid. Mengucapkan sami'allahu liman hamidahu. Atau lafaz ini, ucapan ini disebut dengan tasmi'. Ya, maka ini disebut i'tidal, yaitu bangun dari ruku, mengangkat kepala dan juga mengangkat badan sambil mengucapkan tasmi', yaitu ucapan sami'allahu liman hamidahu. Dan ini hanya diucapkan oleh munfarid atau imam, orang yang sholat sendiri atau imam. Adapun makmum tidak perlu mengucapkannya. Makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wa idza qama, ketika imam atau munfarid sudah berdiri, sudah di posisi berdiri, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu mil as-sama'i wa mil al-ardi umil amashita min syai'in ba'du, atau disebut juga dengan lafad tahmid. Jadi bagi imam dan munfarid kewajibannya dua, yaitu mengucapkan tasmi dan tahmid. Dan ucapan tahmid itu juga diriwayatkan dari hadis yang sahih sampai Rabbana walakal hamdu saja. Adapun yang setelahnya mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ingin ditambahkan juga boleh, tapi kalau mencukupkan sampai walakal hamdu itu juga boleh. Dan juga diriwayatkan dari hadis yang sahih tanpa huruf waw, jadi Rabbana lakal hamdu, itu juga boleh. Kemudian wa ma'mumun fi raf'ihi, ya, atau tadi sami Allahu liman hamidahu, artinya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian lafaz tahmid, Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, semua pujian untukmu. Mil as-sama'i, sepenuh langit. Wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil amasyita min syai'in ba'du, dan sepenuh selain langit dan bumi, ya, sepenuh ruang yang lain selain langit dan bumi. Masyita, sesuai dengan keinginanmu ya Allah. Kemudian wa ma'mumun fi raf'ihi, adapun makmum ketika dia bangun dari ruku, dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu faqat. Dia cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja, atau ucapan tahmid saja. Ini masalah sebetulnya ada khilafiyah di dalamnya, namun ini yang menjadi pendapat madzhab Hambali. Ya, bahwasanya ucapan tahmid itu hanya disyariatkan bagi makmum. Afwan, makmum hanya disyariatkan membaca tahmid saja. Adapun imam dan munfarid membaca tahmid dan tasmi, membaca tasmi dan tahmid. Thumma yakhiru mukabbiran sajidan. Kemudian setelah di posisi i'tidal, ya, setelahnya adalah yakhiru merungkuk untuk menuju sujud sambil bertakbir. Ya. Dan sebelumnya tadi masalah i'tidal, ya, ketika i'tidal juga diwajibkan untuk tuma'ninah. Ya, sebagaimana ruku itu wajib tuma'ninah, maka i'tidal juga wajib tuma'ninah. Kemudian juga sujud itu wajib tuma'ninah. Demikian juga duduk di antara dua sujud itu wajib tuma'ninah. Dan tidak sah kalau tuma'ninah tidak ada pada empat gerakan ini. Ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Adakan tidak tuma'ninah maka tidak sah. Dan Nabi mengatakan thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian dia bangun sampai dia bangun, sampai dia lurus, sampai dia berdiri dalam keadaan tuma'ninah. Jadi thumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman, sampai dia tuma'ninah berdirinya. Maka i'tidal itu harus tuma'ninah. Dan batasan minimalnya adalah sudah berada pada posisi berdiri yang lurus, kemudian sempat mengucapkan tahmid yang paling minimal, Rabbana lakal hamdu, ya, sempat mengucapkan itu, maka itu minimal tuma'ninah pada i'tidal. Karena orang setelah ruku ya, belum sempat posisi lurus sudah langsung sujud, ya, maka ini tidak sah karena tidak tuma'ninah. Nah, setelah tadi i'tidal, kemudian yakhirru mukabbiran sajidan, merungkuk untuk sujud sambil bertakbir. Yad'u rukbatayhi thumma yadayhi, meletakkan lututnya dulu baru tangannya. Jadi cara turun sujud adalah lutut dulu yang sampai ke lantai baru tangannya. Ini pendapat mazhab Hambali. Ya. Dan ada pendapat yang lain, yaitu bahwasanya yang turun adalah tangan dulu baru lututnya. Thumma jabhatahu wa anfahu. Kemudian setelah lututnya sudah sampai di lantai, kedua tangannya sudah sampai di lantai, kemudian setelah itu kening dan hidung. Ya, maka inilah anggota-anggota sujudnya. Dan juga ditambah dengan wa yakunu ala atrafi asabi'i rijlaihi, dan dia menegakkan jari jemari dari kedua kakinya. Jadi kedua kakinya ditegakkan, ya, dan jari jemarinya ditegakkan, ditekuk menghadap ke arah kiblat. Dan inilah tujuh anggota sujud. Ya. Yang pertama adalah kening plus hidung. Ya, kening plus hidung ini satu bagian. Yang kedua tangan kanan, yang ketiga tangan kiri, yang keempat lutut kanan, yang kelima lutut kiri, yang keenam jari jemari kaki kanan, yang ketujuh jari jemari kaki kiri. Nah, ini tujuh anggota sujud sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Umar. Beliau katakan kami diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota sujud. Dan ada khilaf tentang hidung. Ya, ada khilaf tentang hidung. Apakah hidung itu wajib ditempelkan, ya, wajib ditempelkan atau tidak? Yang rajih wallahu a'lam, hidung itu tidak wajib ditempelkan namun hukumnya sunnah. Ya, yang wajib adalah kening. Kening wajib ditempelkan ke lantai. Adapun hidung, hidung hukumnya sunnah. Kemudian wa yujafi amdudaihi anjambaihi, kemudian merenggangkan, ya. Abud itu adalah lengan atas, ya. Lengan atasnya direnggangkan dari sisi badannya, artinya tempel seperti ini, ya. Jadi sujud itu bukan seperti ini tapi direnggangkan. Kemudian wabotonahu anfakhidaihi, dan merenggangkan perutnya atau menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Jadi perut, ya, ini tidak nempel ke paha ketika sujud. Wahuma an saqaihi, dan menjauhkan kedua pahanya, maksudnya paha belakang, dari tumitnya, ya, atau dari betisnya. Menjauhkan paha belakang dari betisnya, artinya paha belakang tidak nempel dengan betis. Jadi bisa terbayang, ya, bagaimana sujud itu tidak yadumu, ya, tidak menggabungkan semua badan, tidak meringkuk ya, tapi dilonggarkan. Jadi lengan atas tidak nempel dengan bagian sisi badan ya, ini juga tidak nempel di sini. Kemudian paha tidak nempel dengan perut. Kemudian paha belakang tidak nempel dengan betis, sehingga tidak seperti orang yang sedang meringkuk. Namun ini pengecualian, ada pengecualian untuk wanita. Untuk wanita yang dianjurkan adalah tadummu, dia menggabungkan semua anggota badannya, ditempelkan semua. Ya, jadi lengan atas nempel ke badan, kemudian paha itu agak nempel ke perut, kemudian betis agak dekat dengan paha belakang, ya, bukan berarti nempel, tapi agak dekat dengan paha belakang, sehingga dia digabungkan semua, ya, dilipat semua. Ini dalam rangka untuk menjaga bagian tubuhnya agar tidak tersingkap auratnya, ya, karena kalau direnggangkan nanti dikhawatirkan akan tersingkap auratnya. Kemudian wayufarriqu rukbataihi, dan memisahkan kedua lututnya. Artinya lututnya tidak ditempelkan. Ya, lutut kanan dan lutut kiri tidak menempel. Bagaimana dengan aqab? Ya, bagaimana dengan tumit? Ya, tumit sebagian ulama menganjurkan untuk dirapatkan. Sebagian ulama menganjurkan untuk direnggangkan. Ulama yang mengatakan direnggangkan itu berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya beliau mengatakan wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghayra hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Nabi kalau sujud itu menenggangkan kedua pahanya tanpa menyentuh perutnya, tanpa pahanya menyentuh perutnya sedikit pun. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Nah, ulama yang mengatakan merapatkan tumit, merapatkan kaki belakang, ya tumit itu bagian. Jadi kalau ini kaki, ya ini tumit. Ya, bagian belakang dari kaki. Ulama yang mengatakan tumit itu dirapatkan, afwan. Ulama yang mengatakan tumit itu direnggangkan berdalil dengan hadis ini. Padahal hadis ini tidak bicara tentang tumit. Ya, hadis ini bicara tentang paha. Ya, idza sajada farraja baina fakhidaihi. Kalau Nabi sujud, maka Nabi merenggangkan pahanya. Yang dibicarakan adalah paha. Maka pendalilan dengan hadis ini adalah pendalilan yang tidak sharih. Ya, untuk masalah tumit. Dan ada yang lebih sharih tentang masalah tumit, itu hadis dari Aisyah. Beliau mengatakan faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firasyi. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah, padahal Rasulullah tadinya ada bersamaku di tempat tidurku. Fawajadtuhu sajidan, namun ternyata aku dapati Nabi sedang salat, sedang sujud. Rasan aqibaihu aqibaihi, dalam keadaan kedua tumitnya itu menempel. Rasan, Nabi menempelkan kedua tumitnya. Mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblata. Dan Nabi mengarahkan jari jemari kakinya ke arah kiblat. Jari jemarinya ditekuk, ya ditekuk, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka tumit yang benar dirapatkan. Ya, tumitnya kaki belakang dirapatkan, paha direnggangkan, tumit dirapatkan. Wa yukrahu tarku mubasharatil jabhati bil musalla bila udhrin, dan dimakruhkan kalau tidak menyentuhkan kening langsung ke tempat sholat bila udhrin, tanpa udhur. Ya, misalnya keningnya terhalang oleh kain, ya terhalang misalnya oleh imamah, atau terhalang oleh rambut, ya, atau terhalang oleh benda-benda yang lain. Dia tidak langsung menempel ke tempat sholat. Ini hukumnya makruh, namun tidak sampai membatalkan sholat. Ya, jadi tidak disyaratkan harus nempel langsung. Sebagaimana lutut kita. Lutut kita tidak harus nempel langsung karena pasti akan terhalangi oleh pakaian kita. Sehingga anggota sujud yang tujuh itu tidak harus menempel langsung, tidak disyaratkan. Namun memang dianjurkan, ya dianjurkan untuk kening, untuk menempel langsung ke tempat sholat, baik itu lantai, atau itu sajadah, ya atau itu tanah, kalau sholatnya di tanah. Jadi dianjurkan untuk menempel langsung. Tapi kalau ada penghalang, misalnya terhalang kain, terhalang rambut, dan semisalnya, maka itu tidak mengapa, tidak sampai membatalkan. Dan disunnahkan ya ketika sholat untuk menggunakan penutup kepala. Dan Nabi SAW tidak pernah sholat dalam keadaan hasrar ra'si, dalam keadaan tidak pakai penutup kepala. Nabi selalu sholat dalam keadaan memakai penutup kepala. Ya, jadi diantara fungsinya adalah untuk mencegah adanya yang menghalangi kening. Ya, kalau kita pakai penutup kepala, maka rambut tidak akan menghalangi kening. Ya. Jadi disunahkan untuk menggunakan penutup kepala ketika sholat. Ya, untuk laki-laki. Kemudian wayaqulu, ketika sudah dalam posisi sujud, ya semua tujuh anggota sujud sudah menempel. Kemudian yang selanjutnya adalah mengucapkan zikir sujud, yaitu subhana rabbiyal azimi. Yang artinya adalah maha suci Rabbku yang maha tinggi. Wa dana kamarihi ma sabaqa. Dan yang paling minimal yang disunnahkan adalah tiga kali. Dan yang wajib adalah satu kali. Dan yang maksimal bagi imam adalah 10 kali. Dan yang maksimal bagi makmum atau munfarid adalah sesuai urf. Ya, jadi ucapan subhana rabbiyal a'la ini minimal satu kali. Minimal satu kali. Dan minimal tuma'ninah ketika sujud adalah sudah berada di posisi sujud kemudian sempat mengucapkan satu kali subhana rabbiyal a'la. Ya, maka itu batasan minimal tuma'ninah ketika sujud. Dan tuma'ninah ketika sujud itu hukumnya wajib juga. Ya, andaikan tidak tuma'ninah sujudnya, maka tidak sah sholatnya. Dan yang disunahkan adalah membaca tiga kali subhana rabbiyal a'la, dan maksimalnya 10 kali bagi imam. Ya. Kemudian disunahkan ketika sujud untuk memperbanyak doa. Ya, Nabi mengatakan aqrabu may yakunul 'abdu an rabbih fa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Fa aktsirud du'a, kata Nabi, perbanyaklah doa. Ya, maka ketika posisi sujud itu adalah waktu mustajab doa. Setelah membaca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la tiga kali, maka selanjutnya membaca doa. Doa apa saja yang diinginkan. Ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau misalnya Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Atau Allahumma rzuqni, Allahumma gfirli, atau semisalnya. Ya, doa-doa yang diinginkan sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah selesai sujud, ثم يرفع مكبرا, kemudian bangun, bangun dari sujud sambil bertakbir. ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه, kemudian duduk dengan menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yang disebut dengan cara duduk iftirash. Kenapa disebut iftirash? Karena menghamparkan, karena iftirash artinya menghamparkan. Dan yang di sini yang dihamparkan adalah kaki kirinya, sehingga kita duduk di atas kaki kiri. Jadi mohon maaf, bokong itu di atas kaki kiri, ya. Kemudian kaki kanan ditegakkan. Berbeda dengan cara duduk yang satu lagi yang namanya tawarruk. Kalau tawarruk itu kita duduk di atas lantai, ya, tidak duduk di atas kaki kiri, dan kaki kiri dimasukkan sehingga keluar dari sebelah kanan. Sehingga nanti kita duduknya agak miring. Nah, ini namanya tawarruk. Sedangkan duduk di antara dua sujud itu duduk iftirash. wa yaqulu rabbighfirli tsalatsan, dan mengucapkan doa rabbighfirli sebanyak 3 kali. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, seperti itu. Ya, artinya ya Allah ampuni aku. Tsumma yasjudu atsaniyata kal ula. Kemudian setelah selesai duduk di antara dua sujud, selanjutnya sujud yang kedua kalinya yang caranya sama seperti yang pertama. Dan perlu diketahui bahwasanya duduk di antara dua sujud itu posisi tangan letaknya di lutut atau di paha. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Umar, ya, yang ringkasnya Nabi Abdullah bin Umar mengatakan, wa wada'a kaffahu al-yusra 'ala fakhidhi al-yusra. Nabi meletakkan ketika tasyahud, ya, Nabi meletakkan tangan kirinya di atas fakhidhi, di atas pahanya yang sebelah kiri. Hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan wa wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatihi al-yumna. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas lututnya yang kanan. Jadi ada lafaz 'ala fakhidhi di atas paha dan ada lafaz 'ala rukbatihi di atas lutut. Jadi ketika duduk, ya, tangan ini boleh diletakkan di lutut, boleh diletakkan di paha. Kemudian thumma yanhadu mukabbiran qa'iman 'ala suduri qadamaihi mu'tamidan 'ala rukbatihi in sahula. Kemudian setelah bangun dari sujud yang kedua, ya, atau setelah sujud yang kedua, setelahnya bangun, ya, hadu. Bangun sambil bertakbir menuju ke berdiri. Ya, setelah sujud yang kedua, selanjutnya berdiri. Dan bangunnya ala suduri qadamaihi dengan kedua kakinya masih menempel pada lantai, mu'tamidan ala rukbatayhi, dan berat tubuhnya ditopangkan ke lututnya. Berarti yang bangun pertama, yang lepas pertama adalah tangan. Ya. Kalau tadi, kalau turun sujud, yang turun duluan adalah lutut, baru tangan. Maka ketika naik dari sujud, ketika bangkit dari sujud, yang naik duluan juga tangan. Ya. Jadi tangan itu yang paling terakhir ketika turun dan yang paling pertama ketika bangkit. Tangan bangkit, kemudian tangan kita letakkan di paha, kemudian kita fokuskan berat ke lutut. Jadi badan itu beratnya bertopang ke lutut, ya, untuk bisa bangun. Dan ini insahula kalau memang mampu, kalau memang memungkinkan. Andaikan tidak memungkinkan, misalnya karena sudah sepuh, ya, karena sakit atau karena lemas, maka boleh bertopang pada tangan, sehingga yang naik dulu adalah lutut, ya, tangan belakangan. Ini bagi orang yang tidak mampu atau sakit atau punya udzur yang lain. Dan ini masalah longgar, ya, apakah turun sujud itu lutut dulu atau tangan dulu, apakah ketika bangkit dari sujud itu lutut dulu atau tangan dulu, masalah longgar. Fayusolli athaniyata kadzalika. Kemudian sholat untuk rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang pertama. Ghairat tahrimati, yang tidak sama adalah takbiratul ihram. Karena di rakaat yang kedua tidak ada lagi takbiratul ihram. Ya, ada tadi takbir intiqal ya, ketika bangun dari sujud itu takbir, namanya takbir intiqal. Wastiftahi wal istiftahi, dan juga tidak ada doa istiftah. Ya, wa ta'awudhi, dan tidak ada ta'awudh. In ta'awadha fil ula, kalau sudah ta'awudh di awal. Jadi kalau sudah ta'awudh di awal sebelum baca Al-Fatihah, maka di rokat yang kedua, ketiga, dan keempat tidak perlu lagi ta'awudh. Tapi andai kan lupa, di rokat pertama belum ta'awudh, maka di rokat yang kedua itu disyariatkan untuk ta'awudh lagi. Ya, jadi ketika bangun dari sujud, ya, bertakbir Allahu Akbar, bersedekap kembali, kemudian langsung membaca basmalah. Ya, kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian thumma yajlisu muftarishan. Kemudian setelah selesai rakaat yang kedua, kemudian sudah ruku, sudah i'tidal, ya, sudah sujud pertama, sudah duduk di antara dua sujud, sudah sujud yang kedua, kemudian bangun lagi untuk duduk. Karena rakaat yang kedua ya, tidak berdiri tapi duduk. Dengan duduk iftirash, ya jalisu muftarishan, duduk iftirash. Ingat tadi iftirash itu menghamparkan kaki kiri, dan kita duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan. Wayadahu ala fakhidaihi, dan kedua tangan ada di atas paha atau di atas lutut juga boleh. Qabidan hin sira yumnahu wa bin siraha, dan menggenggam hinsir, kita lihat di catatan kaki nomor 2 di bawah, al hinsir al asba'u asughra fi tarafil kaffi. Hinsir artinya jari yang paling kecil yang ada di ujung telapak tangan, berarti jari kelingking. Wal binsir alladhi yali al hinsir, dan binsir adalah yang sebelahnya kelingking, berarti jari manis. Wa yakunu bainahu wa bainal wusta, ya, sehingga jari manis itu terletak antara kelingking dan jari tengah. Nah, jadi jari kelingking dan jari manis itu dilipat, ya. Qabidan, dilipat, digenggam. Kemudian muhalliqan ibhamaha ma'al wusta. Kemudian ibham itu jempol, dengan wusta jari tengah, itu muhalliqan, membentuk lingkaran seperti ini. Kemudian musyiran bisababahatiha. Kemudian jari telunjuk itu musyiran, ya, berisyarat ke arah kiblat. Jadi seperti ini, ya. Jari tengah dan jari telunjuk itu membentuk lingkaran, membentuk hilqah. Sedangkan jari kelingking dan jari manis dilipat. Dan ada cara yang kedua, berdasarkan hadis yang sahih, itu dengan melipat semuanya. Ya, jadi jari tengah, jari manis, dan jari kelingking dilipat. Demikian juga jari jempol. Ya, seperti ini. Oh, tadi seperti ini. Dan juga boleh seperti ini. Ini juga disari oleh hadis yang sahih. Dari Abdullah bin Umar, karena ila jalasa fi sholati wadu'a kaffahu al-yumna ala fakhidhi al-yumna. Nabi kalau duduk dalam sholat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa qabidha asabi'ahu kullaha, dan Nabi menggenggam semua jarinya. Wa asyara bi isba'ihi allati tali al-ibham, dan Nabi berisyarat dengan jari setelah jempol, itu jari telunjuk. Semua digenggam kecuali satu, kecuali telunjuk. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ini seperti ini. ya, semuanya dilipat kecuali telunjuk. Sedangkan cara yang tadi disebutkan oleh penulis itu juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau mengatakan wa asyara bi usbu'ihi allati tali al-ibhama ila al-qiblati wa rama bi basarihi ilaiha. Nabi berisyarat dengan jari telunjuknya ada di sebelah jempol ke arah kiblat, dan Nabi memandang ke arah jari tersebut. Dalam lafaz yang lain, wa wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatihi al-yumna wa aqada thalathatan wa khamsin wa asyara bi sababati. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan Nabi membentuk angka 35. Ya, dan kata para ulama maksudnya adalah membuat hilqah tadi, ya, membuat lingkaran. Dan Nabi berisyarat dengan telunjuknya ke arah kiblat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis dari Wail bin Hujr, beliau mengatakan thumma qabida ithnataini min asabi'ihi. Nabi menekuk dua jarinya, wa halaqa halqatan, kemudian Nabi membentuk lingkaran, ya, dengan jari tengah dan jari telunjuk, jari jempol. Kemudian thumma rafa'a isba'ahu, kemudian mengangkat jari telunjuknya. Jadi intinya ada dua cara, ya, untuk berisyarat ketika tasyahud. Kemudian tadi musyiran bisabahatiha inda zikrillah, dan jari telunjuk itu menunjuk ke arah kiblat inda zikrillah, ketika mulai ada nama Allah, yaitu ketika attahiyatulillah. Nah, ketika lillah baru dia naik. Ini madhab Hambali, ya. Dalam madhab Maliki, sejak awal tasyahud ketika attahiyat dia sudah naik. Dalam madhab Hambali, ketika lillah baru naik. Wa yabsutu al-yusra, sedangkan jari tangan kiri dihamparkan, dibuka. Boleh diletakkan di lutut, boleh diletakkan di paha. Nah, kemudian ketika sudah dalam posisi duduk tasyahud, mengucapkan dua tasyahud. Itu sebagai berikut. Wa yaqulu attahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa huwa at-tashahudul awal. Ini adalah doa tashahud awal, yang artinya attahiyatu lillah, semua salam penghormatan itu dari Allah. Demikian juga semua salawat dan semua kebaikan itu dari Allah. Atau semua salam penghormatan itu milik Allah. Semua salawat dan semua kebaikan itu milik Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi, semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai nabi. Demikian juga rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah semoga terlimpah kepadamu. Dan semoga keselamatan juga terlimpah kepada kami dan juga kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Sampai situ doa tasyahud awal. Thumma in kanat as-salatu thunaiyatan qala. Kalau salatnya itu dua rakaat setelah membaca doa tadi, doa tasyahud, maka ditambah dengan salawat. Yang ini menjadi tasyahud akhir, ya, seperti contohnya salat subuh, salat rawatib, ya, salat duha. Ya, maka di rakaat yang kedua itu membaca doa tasyahud akhir. Itu doa tadi plus salawat. Ucapan salawatnya adalah sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan juga keluarga beliau, sebagaimana engkau melimpahkan salawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha baik. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan juga kepada keluarga beliau, sebagaimana engkau melimpahkan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau adalah maha terpuji dan maha baik. Aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam dan juga dari azab kubur dan dari fitnah atau musibah yang disebabkan oleh orang yang hidup ataupun musibah yang disebabkan oleh orang yang sudah mati. Dan juga aku berlindung kepada Allah dari fitnah atau musibah yang disebabkan oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Ini salawat plus doa perlindungan dari empat hal. Ya, doa perlindungan dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah dunia, dan juga dari fitnah dajjal. Adapun salawat, ya, hukumnya wajib untuk dibaca, sedangkan doa perlindungan dari empat hal hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau itu tasyahud akhir, maka yang dibaca adalah doa tasyahud, ya, kemudian salawat. Ini yang wajib, ya, doa tasyahud dan salawat. Adapun doa perlindungan dari empat hal itu sunnah. Adapun kalau tasyahud awal, yang wajib hanya membaca doa tasyahud. Adapun salawat, hukumnya sunnah. Salawat di tasyahud awal hukumnya sunnah. Nah, perhatikan, tadi disebutkan bahwasanya duduknya muftarishan, thumma yajlisu muftarishan. Dan ini mazhab Hambali, bahwasanya kalau salat itu hanya dua rakaat, maka tasyahud akhirnya duduknya dengan cara iftirash. Ingat iftirash, duduknya di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Ya, salat apapun, salat subuh, salat tahiyatul masjid, salat duha, ya, salat tarawih, salat tahajud, semua salat yang dua rakaat, maka tasyahud akhirnya dengan duduk iftirash. Thumma yaqulu an yaminihi. Kemudian setelah selesai tasyahud akhir, mengucapkan ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini hukumnya wajib. Dan ini adalah rukun sholat. Dan yang menjadi rukun adalah ucapannya, ya, bukan nengoknya. Kalau nengoknya itu hukumnya sunnah. Tapi yang menjadi rukun yang harus dilakukan adalah ucapannya. Dan itu harus diucapkan, ya, gak boleh di dalam hati, gak boleh batin. Jadi harus diucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Wa an yasarihi kadzalika, demikian juga nengok ke sebelah kiri sambil mengucapkan lafaz yang sama Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang wajib tadi yang pertama, adapun yang kedua hukumnya sunnah. Salam yang pertama hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Wa in kana fi thulathiyatin aw ruba'iyatin qama mukabbiran ba'da tashahhudi al-awwali. Kalau salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka setelah tasyahud awal qama, berdiri mukabbiran sambil bertakbir, ya, setelah tasyahud awal. Wa sallama baqiya kathaniyati bil fatihati faqat. Dan kemudian melaksanakan salat di rakaat yang ketiga dengan cara yang sama seperti rakaat yang kedua, kecuali di rakaat yang ketiga hanya baca Al-Fatihah saja, ya, dan juga rakaat yang keempat juga demikian, tidak membaca surat. Di rakaat ketiga dengan rakaat empat hanya baca Al-Fatihah saja. Thumma yajlisu mutawarrikan litasyahudil akhir. Nah, kalau salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tasyahud akhirnya baru duduknya dengan tawarruk, mutawarrikan. Kita lihat cendera kaki nomor 1. At-tawarruku ayyafrisha rijlahu al-yusra wa yansaba al-yumna. Tawarruk artinya menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa yukhrijuha an yaminihi, dan kaki kiri dikeluarkan di sebelah kanan, jadi tidak diduduki. Ya, duduknya di lantai. Wa yaj'alu al-yataihi 'alal ardi, dan dia menjadikan kedua bokongnya itu menempel di atas lantai. Jadi tidak duduk di atas kaki kiri dan tapi duduk di atas lantai. Ini duduk tawarruk. Nah, jadi kaidahnya dalam madzhab Hambali, semua sholat yang dua rakaat atau kurang dari dua rakaat, maka tasyahud akhirnya duduknya iftirash. Dua rakaat atau kurang, misalnya satu rakaat. Ya, contohnya sholat witir satu rakaat bisa. Maka tasyahud akhirnya dengan cara iftirash. Ya, dua rakaat atau kurang iftirash. Adapun lebih dari dua rakaat seperti tiga rakaat, ya, atau empat rakaat, atau lima rakaat, atau tujuh rakaat seperti sholat witir, ya, maka duduknya dengan cara tawarruk, duduk tasyahud akhirnya dengan cara tawarruk. Ya, namun itu kalau didahului oleh tasyahud awal. Ya, jadi kalau lebih dari dua rakaat dan ada tasyahud awal, ya, maka tasyahud akhirnya dengan cara tawarruk. Ya. Tapi kalau lebih dari dua rakaat dan tidak ada tasyahud awal, maka duduk tasyahud akhirnya sama, yaitu duduk iftirash. Ya. Ya, sekali lagi, kalau dua rakaat atau kurang, tasyahud akhirnya iftirash, tasyahud akhirnya iftirash, betul. Kemudian kalau lebih dari dua rakaat bagi dua, lebih dari dua rakaat tanpa tasyahud awal, ya, cuman ada satu tasyahud, maka duduk tasyahud akhirnya dengan cara iftirash. Kalau lebih dari dua rakaat dan ada tasyahud awal, maka duduk tasyahud akhirnya dengan cara tawarruk. Ya. Namun ini semua hukumnya sunnah, ya, duduk dengan cara iftirash atau tawarruk itu hukumnya sunnah. Andai kan tidak dilaksanakan pun tidak berdosa dan juga tidak membuat sholat menjadi batal, tidak. Jadi kan masalah duduk itu longgar, ya, dalam sholat masalah duduk itu longgar selama tidak melakukan duduk yang dilarang dalam sholat, yang nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi selama tidak melakukan duduk yang terlarang dalam sholat, maka tidak sampai berdosa dan sah-sah saja. Namun andaikan tadi ditinggalkan aturan iftirash dan tawarruk ditinggalkan, maka kurang utama, ya, meninggalkan yang utama. Nah, sampai sini selesai, ya, tentang tata cara sholat untuk laki-laki. Kemudian kata penulis, wa kadzal mar'atu walakin tadummu nafsaha. Demikian juga tata cara sholat untuk wanita. Jadi dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tata cara sholatnya sama, kecuali beberapa perkara. Yaitu walakin tadummu nafsaha, untuk wanita ketika sujud dia mengumpulkan semua badannya. Tadummu, ya, dia lipat semua. Artinya tidak direnggangkan. Kalau laki-laki tadi direnggangkan ketika sujud, ya, lengannya dibuka, pahanya dijauhkan dari perut. Kalau perempuan tidak, perempuan itu dilipat semua, dirapatkan semua. Wa tasduru rijlaiha fi janibi yaminiha fi julusiha. Dan wanita itu tasdul itu irkha, ya, menghamparkan. Jadi kakinya tidak ditegakkan ketika dia duduk tawarruk, ya, demikian juga duduk iftirash, maka kaki kanannya tidak ditegakkan tapi dihamparkan, ditidurkan. Jadi tidak ditekuk, ya, jarinya tidak ditekuk tapi ditidurkan seperti biasa. Fi janibi yaminiha, di sebelah sisi kanannya, fi julusiha, dalam kondisi duduk. Ya, cuman itu perbedaannya. Kalau perempuan dikumpulkan semua badannya, dirapatkan, dan ketika duduk kaki kanannya tidak ditegakkan. Namun tata cara yang lainnya semuanya sama. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.